kemana? Harus ku mencari pengobat hati. Aku lupakan, patah hati. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Hanyalah doaku yang dapat menyertaimu. Semoga dirimu mendapatkan ampunannya. Oh Tuhan, berilah kekasihku tempat yang terang walau di pinggiran surga. Tiada lagi orang yang kusayangi di hatiku. Hidupku sepi, hatiku sunyi, kekasihku yang telah pergi.